Apakah boleh menggambar makhluk bernyawa tanpa matanya? Jangan, kalau kepala tetap diusahakan untuk tidak digambar ya. Yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah kita mentoms, yakni menghapus ma'alimul wajh, ciri-ciri khas muka dalam gambar ya. Kalau kita malah menggambar ya jangan diusahakan ya, apalagi cuma matanya yang dihilangkan.